aman begitu ya, yang baik dan secara islami itu it's okay gitu ya dalam mencari jodoh, terutama melalui internet. Nanti kita akan bahas semuanya, tapi sekarang kita mau tanya dulu nih, awalnya kenapa bisa sampai orang itu menggunakan internet ini sebagai media untuk mencari jodoh, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa ini menjadi sebuah apa ya, satu alternatif begitu bagi para penggunanya. Baik, jadi profesional muda yang dirahmati Allah, jadi kita saat ini hidup di era globalisasi ya, di mana ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Ini sudah terjadi. Iya. Dan di era globalisasi ini, ya, internet menjadi salah satu media yang dominan. Ya. Di mana semua urusan itu diinternetkan. Semua urusan, banyak urusan. Ya. Termasuk urusan mencari jodoh. Ya. Jadi mencari jodoh hanya salah satu hal saja yang diinternetkan. Nah, kalau kita cermati profesional muda, di Indonesia ini ya, tren ini baru ada belum lama. Kurang lebih sekitar 15 tahun terakhir ya. Sekitar saat internet ini masuk ke Indonesia. Sementara kalau kita lihat di zaman Nabi ya, atau para sahabat ya, maka belum ada. Tren ini belum ada. Ya jelas, karena waktu itu belum ada internetnya gitu kan. Nah, jadi ini adalah fenomena baru ya, masalah baru yang harus kita sikapi. Nah, ternyata kalau kita mau mencari data ya, berapa sih sebenarnya orang yang memanfaatkan atau mencari jodoh di internetnya? Ternyata cukup banyak. Jadi menurut sebuah penelitian, itu ada kurang lebih ya, 25% ya, dari pengguna internet itu adalah mencari jodoh di internet. Oh, begitu ya. Ternyata memang bukan hanya tebak-tebakan kita aja ya, Ustaz ya. Ternyata memang benar begitu. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa orang sampai menggunakan internet itu untuk mencari jodoh? Apakah nggak pede atau di dunia nyata udah kehabisan jodoh? Iya. Baik, jadi ini adalah satu hal yang unik ya. Dimana di era saat ini, ternyata justru banyak orang yang tidak bisa cari jodoh di dunia nyata gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa sebab ya. Barangkali yang pertama karena kesibukan. Mungkin sibuk kerja atau sibuk kuliah gitu ya. Sehingga tidak sempat cari jodoh atau tidak bisa cari jodoh di dunia nyata. Misalnya mungkin wanita karir ini ya. Jadi ya nggak mikir jodoh gitu ya. Sehingga tahu-tahu usia sudah kepala tiga. Saya mikir loh meskipun berkarir. Mungkin ini kemungkinan yang pertama. Ya. Karena ada kemungkinan yang kedua. Oke. Berarti ya, kemungkinan pertama saya tidak lolos ya. Mungkin kemungkinan yang kedua. Jadi di mana ia tuh tidak puas ya dengan orang-orang yang dikenal di dunia nyata ya. Sehingga dia pengen cari alternatif yang lain di dunia maya. Sebagai contoh seperti ini ya, ada seorang tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar negeri ya, di mana dia itu di sana sulit menemukan orang Indonesia ya. Sehingga mau tidak mau ya, karena ia ingin punya jodoh orang Indonesia, akhirnya ia lari ke internet gitu ya. Jadi, karena di dunia nyata, di dunia tempat dia berinteraksi sehari-hari ya, dia tidak menemukan ya. Itu yang kedua. Atau mungkin yang ketiga ini ya, ini yang mungkin banyak ini ya. Karena belum laku ya di dunia nyata gini ya, sehingga ya mencoba peruntungan lah, siapa tahu di dunia maya ini laku ya. Oke. Ini nih, saya juga bukan yang ini kok, Ustaz. Ya, saya kayaknya yang keempat dan lain-lain. Yang lain-lain. Oke, profesional muda, Anda punya pengalaman hal yang serupa mengenai mencari jodoh atau mencari ya pokoknya menjalin satu hubungan relationship gitu ya di dunia maya di melalui internet begitu, boleh Anda sharing ke sini atau Anda mau tanya, mau berpendapat boleh, silahkan di 0815-7870-9700 atau Anda bisa telepon di 8847-715. Oke, Ustadz, kalau kita mencari jodoh via internet, kita kan belum ketemu langsung tuh sama orangnya. Baru ada fotonya, terus kita ngobrol-ngobrolnya juga jarak jauh gitu ya. Apakah ini hal yang diperbolehkan begitu? Baik, jadi tentu nih, karena kita bicara Islam, maka tentu standar boleh dan tidaknya adalah standar Islam gitu ya. Oke. Mungkin sekilas aja nih nanti lebih jauh mengenai cara yang Islami, ini nanti akan kita bahas ya di belakangnya. Baik, jadi walaupun ini sesuatu yang baru ya, tidak ada di masa Nabi, maka bukan berarti itu tidak boleh ya. Itu jangan langsung disimpulkan. Jadi konteksnya demikian. Kalau mencari jodoh dalam konteks Islam, itu adalah untuk menuju pernikahan. Itu yang harus kita garis bawahi. Tapi kalau mencari jodoh di internet, ya, itu diartikan sebagai mencari pacar, ya, atau bahkan mencari selingkuhan misalnya, ya, maka itu jelas haram ya. Jadi nggak boleh. Kalau sekedar iseng-iseng ya cari selingkuhan, cari pacar nggak boleh. Tetapi harus serius ya untuk menuju pada pernikahan. Maka secara prinsip ya, secara prinsip ini boleh ya. Tetapi ya yang harus kita perhatikan tentu ada rambu-rambu ya. Tentu rambu-rambunya adalah rambu-rambu syariah yang harus kita perhatikan. Jadi bukan berarti boleh terus bebas sesukanya, tapi ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Oke, baik. Rambu-rambunya seperti apa sih Ustaz? Ini tadi dikatakan mencari jodoh ini harus serius gitu ya, bukan buat pacaran aja, bukan having fun aja. Sedangkan kita sering sekali dengar bahwa dalam Islam tidak ada yang namanya konsep pacaran, begitu ya. Nah, membedakannya gimana ketika kita menjalin hubungan menuju ke arah pernikahan yang serius dengan kita pacaran, Ustaz? Baik. Jadi sesungguhnya ada pembedaan yang sangat jelas ya. Dimana kalau orang pacaran itu sebenarnya niatnya itu hanyalah just for fun. Jadi hanya untuk mencari kesenangan tanpa memikirkan pernikahan ya. Bahwa nanti di perjalanan kemudian mereka berpikir menikah itu perkara lain. Tapi niat awal itu adalah just for fun. Jadi pengen deket gitu ya. Pengen deket, pengen punya belahan hati dan seterusnya. Belum sampai ke pernikahan. Nah, sedangkan kalau orang mencari jodoh terus menikah, terus di awal memang untuk menikah. Jadi just for fun-nya tidak ada. Jadi senang-senangnya setelah menikah gitu. Jadi memang ada perbedaan yang sangat prinsip sekali gitu. Dalam Islam gitu ya, kita kan nggak boleh berdua-duaan tuh ya sama yang bukan muhrimnya nih. Sedangkan kalau kita menjalin hubungannya lewat chatting misalnya, ini gimana? Baik, jadi memang ada perbedaan ya antara di dunia maya dengan dunia nyata ya. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang mirip ya. Dimana kalau dalam dunia nyata itu kita sudah jelas ya, dilarang untuk yang namanya berduaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi ada satu hadis Nabi yang berbunyi ya, man kana yu'minu nabilahi wal yaumil akhir. Jadi siapa saja ya yang beriman pada Allah dan hari akhir ya, falayah luwanna bi amra'atin. Jadi janganlah sekali-kali ya, ya berduaan atau bersepi-sepi dengan seorang wanita. Laisa mahadu mahrumin minha, yang tidak disertai dengan mahrumnya. Fa'ina talasihuma syaiton. Karena yang ketiga adalah setan. Nah, jadi kalau berduaan saja sudah nggak boleh, ya, maka tentu nanti kalau diteruskan akan menjurus pada perbuatan yang haram. Ya. Ini di dunia nyata. Ini disebut yang namanya khalwat gitu ya. Nah, lantas bagaimana kalau di dunia maya? Nah, ini kan problemnya berbeda. Kalau di dunia nyata itu kan satu tempat gitu. Sementara di dunia maya ini kan tempatnya bisa jadi berbeda. Yang satu di rumahnya di Jogja, yang satu mungkin di Jakarta. Tidak satu tempat. Tapi mereka berinteraksi secara intensif, bahkan mungkin mesra begitu. Ini bagaimana? Nah, tentu memang dalil tadi tidak bisa serta-merta mengharamkan ya. Tetapi kita harus memakai dalil yang lain. Di mana ada kaidah ya, al-wasilatu ila harami haramun. Di mana kalau ada suatu media ya, sarana yang mengantarkan pada keharaman, maka itu haram juga. Nah, sehingga kalau kita di situ di internet misalnya di chatting nih misalnya. Dan kita di situ ngobrolnya mesra ya, atau bahkan mesum ya. Nah, maka itu jelas. Nah, haram, ya. Kalau ini lain cerita lagi nih kalau udah sampai ke mesum ya Ustaz ya. Jadinya topik yang kemarin lagi deh. Nah, itu kalau ngobrol. Kalau bertukar foto gimana? Baik. Jadi kalau kita bicara bertukar foto ya, tentu kan ada keperluan. Keperluan apa? Misalnya kita bertukar foto dalam urusan pekerjaan. Nah, di mana satu adalah mungkin direktur ya, yang satu pelamar pekerjaan, tentu tidak masalah. Ini urusan jodoh dong. Nah, tapi kalau urusan jodoh ya, maka tentu harus kita lihat. Kalau memang serius ya, serius untuk mencari jodoh, maka tentu tidak masalah. Boleh-boleh saja. Tapi jika itu sekedar untuk iseng-iseng ya, maka tentu tidak boleh ya. Ya, tentu foto yang dikirimkan pun juga harus sesuai dengan koridor syariah. Tidak boleh foto yang kayak kemarin ya, kita bicara pornografi. Jadi situs porno ada telanjang-telanjang itu nggak boleh ya. Tentu foto yang menutup aurat yang sopan dan seterusnya. Pokoknya seperlunya deh, perlu lihat wajahnya ya udah wajahnya aja gitu ya. Nggak perlu sampai ke jempol-jempol kaki gitu loh. Oke, baik, kami akan kembali Profesional Muda masih di Visi Ramadan. Anda masih kami undang untuk ikut berinteraksi bersama kami. Silakan SMS-nya di 0815-787-09700 atau Anda bisa telepon di 884-715. Visi Ramadan akan segera kembali. Kembali Anda ikuti Visi Ramadan. Nasional Muda kembali di Visi Ramadan ya, masih tentang mencari jodoh via internet. Aman atau tidak, islami atau tidak, semuanya akan dikupas di sore hari ini bersama saya Indah Puspita dan juga ada Ustaz Farid Ma'ruf. Ustaz, tadi sempat disebut soal rambu-rambu, yeah. Rambu-rambu syariah dalam mencari jodoh di dunia manapun lah ya, mau di dunia nyata, dunia maya. Nah, ini rambu-rambu apa yang harus kita perhatikan kalau terkait dengan topik kita sore ini? Baik, jadi ada rambu-rambu ya yang harus kita penuhi kalau kita berinteraksi dengan siapapun ya, termasuk di dunia maya ini. Jadi yang pertama, kalau kita bicara interaksi antara laki-laki dengan perempuan, pria dengan wanita, maka tentu ya komunikasi itu ya harus dilakukan dalam koridor syariah, jadi bukan maksiat. Sebagai contoh seperti ini ya, interaksi yang diperbolehkan ya, itu misalnya interaksi dalam urusan pekerjaan misalnya, itu tentu diperbolehkan. Tapi ada kalanya yaitu interaksi yang haram. Sebagai contoh seperti ini, komunikasi di forum atau mungkin di chat room ya, dan isinya adalah janjian untuk berkencan ya, berkencan di mana. Nah ini berarti haram ini ya, ini yang haram. Kemudian yang kedua, sebagai contoh yang lain, misalnya rambu-rambu yang harus kita penuhi, kalau tadi harus bukan dalam kerangka maksiat, yang kedua adalah jangan berlebihan. Cukup apa yang diperlukan saja. Sebagai contoh seperti ini, misalnya kita chatting dengan seseorang yang tadi kita sempat pinjam buku pada dia misalnya. Maka kemudian kalau kita menyampaikan terima kasih, ya sampaikan saja terima kasih gitu ya. Jangan terus ditambah-tambahi ya, misalnya wah, misalnya yang laki-laki nih yang pinjam ya, wah tadi adik terlihat cantik sekali ya, pakai baju merah misalnya, ini yang laki-laki ya. Kemudian yang perempuan nambahi, wah tadi mas juga ganteng loh pakai dasi biru misalnya, dan seterusnya ini kan. Kalau nambahinnya, iya saya memang cantik kan, gimana? Ya tetap gak boleh gitu ya, artinya seperlunya saja ya, terima kasih baik sama-sama gitu, terus ditutup gitu ya, seperlunya. Karena kalau ditambah-tambahi, nanti akan mengarah kepada yang haram ya. Sebagai contoh ini ya, ada kasus ya, di mana ada laki-laki dan perempuan ya, walaupun berbeda tempat ya, jauh ya, tapi mereka berkomunikasi yang intensif ya, sehingga disebut ya, yang ada istilah baru ini, ada telesex gitu ya. Jadi semacam hubungan seks tapi jarak jauh gitu ya, melalui chatting ya, yang dibantu dengan webcam dan seterusnya, sehingga percakapannya itu bukan percakapan yang syariah lagi, tapi percakapan yang mengarah ke perbuatan mesum gitu ya. Walaupun tidak ketemu, tapi tetap saja bisa terjadi. Betul. Baik, soal komunikasi di internet, ini sekarang macam-macam caranya ya. Kita bisa chatting, chatting itu juga bisa kita lakukan di banyak situs gitu ya. Kita bisa pakai social networking yang sekarang ini menjamur, ada Facebook, ada Twitter, dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya biro jodoh online gitu ya, Ustaz, ya. Sekarang ada yang menggunakan label islami, ada yang menggunakan label khusus Indonesia, internasional, dan lain sebagainya. Yang aman yang mana sih, Ustaz? Baik. Jadi kalau menurut kami ya, ini menurut penilaian kami, sebenarnya semuanya tidak ada yang aman. Tidak ada yang aman sebenarnya. Semua punya resiko. Semua punya resiko. Hanya saja memang ya, tingkat ketidakamanannya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kita tidak mengatakan ini haram, nggak boleh. Tapi tidak aman. Sama seperti misalnya, kita naik sepeda motor tanpa helm. Itu bagaimana gitu kan. Ya bisa saja ya. Saya dari dulu sampai sekarang misalnya, dari keluar kota ke Jogja ya, keluar kota lagi, tidak pakai helm ya, tidak pernah terjadi kecelakaan. Mungkin kalau saya nggak pakai helm mungkin juga nggak masalah gitu. Tetapi kan tidak aman. Nah, di sini kita mengatakan ketidakamanannya. Nah, kalau kita lihat ya, tadi ada contoh Facebook, ada contoh chatting, ada biro jodoh ya, biro jodoh online. Nah, misalnya okelah, kita lihat misalnya biro jodoh. Kan sekarang ada banyak. Maka kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Sebagai contoh misalnya, nomor satu ya, pengelolanya. Pengelola situs itu muslim atau bukan? Nah, kalau pengelolanya itu non-muslim ya, maka jelas sebaiknya jangan diikuti. Mengapa? Karena dia non-muslim, maka kemungkinan besar ia tidak menerapkan ya aturan Islam di situ. Jadi yang penting ketemu saja gitu ya, ketemu saja yang membutuhkan. Nah, ini tentu jangan kita ikuti ya. Jadi harus cari yang pengelolanya itu muslim ya. Muslim pun harus muslim yang paham juga tentang aturan Islam, bukan yang asal muslim ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita bicara tentang biro jodoh online ya, itu adalah motivasi dari pembuat situs itu. Jadi murni untuk membantu ya, ataukah hanya sekedar bisnis? Nah, kalau misalnya ya, situs itu mensyaratkan para membernya untuk membayar keanggotaan yang sampai ratusan ribu atau bahkan juta, maka kemungkinan itu untuk bisnis ya, atau bahkan ada banyak iklan di situ, itu berarti untuk bisnis. Nah, kalau saran kami memang kita sebaiknya jangan mendaftar ya di situs yang motivasinya bisnis. Okay. Kenapa? Berarti dia hanya sekedar ingin cari untung ya, dari banyaknya member, bukan berniat serius ya, ikhlas untuk membantu. Jadi saran saya, saran kami, kalau kita mau ikut ya, memang nggak ada jalan lain, misalnya sudah di dunia nyata sudah nggak ketemu gitu, kita mau di dunia maya misalnya melalui situs perjodohan, maka ya kita cari ya, yang itu dikelola oleh sebuah organisasi Islam, ya memang dia itu niatnya serius, ikhlas untuk membantu ya, bukan sekedar cari duit, kira-kira begitu ya, itu kalau melalui situs perjodohan. Oke, okay. Oke. Dan tadi juga disinggung ya mengenai chatting kalau misalnya tadi ya. Chatting, Facebook, dan lain sebagainya. Chatting ini bagaimana? Nah, mengenai chatting sendiri, menurut kami ini sama sekali tidak kami rekomendasikan kalau chatting. Mengapa? Ini sangat berbahaya. Karena kita tidak pernah tahu ya siapa lawan bicara kita. Itu nggak tahu. Data bisa dipalsukan ya. Lawan bicara kita bisa mengaku siapa saja yang ia kendaki ya tentunya. Oleh karena itu kalau kita memang memanfaatkan ya chatting untuk cari jodoh, maka itu hanya bisa ya, hanya bisa untuk berkomunikasi dengan orang yang sudah kita kenal dengan baik, bukan dengan orang yang baru dikenal di situ. Tapi yang sebelumnya sudah kenal, sudah tahu di dunia offline begitu ya. Kemudian janjian nanti kita setting jam sekian deh, itu tidak. Tapi kalau belum kenal sama sekali di situ ketemunya, ini sangat sangat berisiko sekali. Sangat berbahaya. Ada sih yang berhasil, tapi mungkin satu dibandingkan lebih banyak yang nggak berhasil. Yeah. Berisiko ya. Betul sekali. Baik, soal Facebook ini Mas. Memang di Facebook ini kan sekarang banyak sekali yang pakai gitu ya, mau itu yang dengan berbagai macam niatan menggunakan Facebooknya. Ada yang memang mencari korban, ada yang memang mencari jodoh, ada yang memang mencari teman aja. Tapi ada nggak sih tips-tipsnya supaya aman gitu menjalin hubungan serius di Facebook, Mas? Baik, jadi kalau mengenai Facebook ya, ini kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama, kalau kita katakanlah punya teman ya, yang add ya, add friend ya, sebagai teman. Yang pertama, kita jangan langsung percaya 100% dengan profil orang itu ya. Jadi mungkin dia memasang profil yang bagus, luar biasa gitu. Jangan langsung percaya. Baik itu mungkin namanya ya. Bahkan sampai nama pun bisa dipalsukan. Yang pertama. Yang kedua, termasuk juga misalnya pekerjaan ya. Mungkin karena dia ingin cari jodoh, pekerjaannya direktur apa gitu ya. Dia bisa mengaku siapa saja. Termasuk foto. Foto bisa juga dipalsukan ya. Sehingga ini pernah ya, ada kejadian nyata ya. Ada teman satu kantor yang saling mengerjain ya. Jadi satu kantor, satu orang itu belum punya jodoh, dia sangat terus cari jodoh. Teman satu kantornya tahu, ini temennya cari jodoh ini. Maka dia membuat akun palsu. Di mana yang dipalsukan itu ada orangnya asli. Jadi ada seorang wanita yang punya akun ya jejaring sosial yang asli ya. Kemudian dia copy. Jadi fotonya dia copy ya, kemudian pekerjaannya dia copy saja gitu. Cuma alamat emailnya saja yang berbeda. Yang beda cuma alamat emailnya. Tetapi yang lainnya sama persis ya. Statusnya mungkin juga sama gitu ya. Sehingga ya, si korban itu tidak tahu bahwa dia sedang dikerjain gitu ya. Nah, sehingga ketika sudah melangkah jauh, sudah merasa mau menikah gitu, baru itu terbongkar bahwa ternyata dia dikerjain. Kasihan sekali ini. Kejahatan kali ini. Kejahatan gitu. Yang dilakukan oleh temannya sendiri ya. Jadi ada semacam Facebook yang mirip asli ya, mirip, sangat mirip. Itu yang pertama, jangan langsung percaya. Cek dulu ya, cek dulu. Kalau perlu ketemu ya, langsung ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenai foto. Ini juga harus kita perhatikan ya. Bisa jadi foto yang dipasang di profil ya, misalnya di Facebook itu, ya mungkin memang foto dia sendiri mungkin. Tetapi bisa jadi itu sudah diolah ya. Mungkin itu foto ya, mungkin katakanlah, dia sudah berumur 40 tahun ya, yang dia pasang foto waktu berumur 25 tahun ya, waktu masih muda. Masih cantik ya, masih langsing ya. Sekarang padahal sudah gemuk misalnya. Ini juga masalah. Jadi foto juga jangan langsung dipercaya 100% ya. Cek dulu ya. Dan yang ketiga juga, kalau memang mau serius ya, ini juga jangan langsung percaya pada orang yang kelihatannya serius mau cari. Walaupun dia ganteng ya, dan dia saya mau serius mau menikah ya. Ini juga jangan langsung percaya. Mengapa ya? Karena banyak kasus juga di mana banyak orang ya yang ingin berbuat jahat ya, dengan modus operandi yang bermacam-macam. Sebagai contoh ada yang minta dikirimi uang ya. Minta dikirim uang setelah merasa akrab yang di jaring sosial itu di Facebook akrab, minta dikirim uang untuk keperluan tertentu ya. Ada juga yang minta data-data pribadi. Padahal data pribadi itu bisa digunakan ya untuk membobol ATM dari si korban. Dan seterusnya ya. Dan endingnya apa ya, ini ada juga kejadian nyata di mana seorang wanita ini sudah semacam publikasi lah dia, saya mau menikah dengan calon dari kota A gitu ya. Disebutkan sudah diketahui semua orang ya. Ternyata ditunggu-ditunggu enggak datang-datang ya. Kenapa? Karena memang ya calonnya tidak serius ternyata, walaupun di situ kelihatannya serius ya. Bahkan ya yang lebih jahat lagi, si calonnya tadi ternyata tidak hanya kenalan dengan satu orang, satu wanita, tapi dengan wanita-wanita yang lain juga gitu ya. Oke. Ini kayaknya saya pernah dengar nih ceritanya dari orang yang saya kenal ya. Kita ke SMS dulu aja, Zata Dalia di Jalan Paris. Assalamualaikum Ustaz, mohon dijelaskan pandangan Islam terkait hukum melamar via email. Baik, oke. Tadi pada Mbak siapa tadi? Lia. Mbak Lia. Di Jalan Paris. Oke, jadi ini mungkin hal yang baru nih ya, melamar via email ya. Iya. Barangkali dulu nggak ada. Baik, jadi yang perlu kita pahami dulu definisi melamar itu apa? Jadi dalam Islam yang namanya melamar itu disebut dengan khitbah gitu ya. Khitbah, oke. Khitbah itu apa ya? Khitbah itu adalah pernyataan ya dari seorang laki-laki ya kepada seorang perempuan secara langsung atau melalui walinya untuk menikahi. Jadi pernyataan akan menikahi itu adalah khitbah ya. Nah kemudian nanti wanitanya menjawab ya, maka itu sudah terikat dalam hubungan khitbah. Nah kalau kita bicara pernyataan ya, maka ini bisa berbagai macam cara ya. Bisa langsung tadi ya, melalui ucapan langsung kepada perempuan itu. Itu bisa yang pertama. Yang kedua, melalui ucapan juga tapi disampaikan kepada walinya. Itu juga bisa. Atau bisa juga tidak secara lisan tapi secara tulisan ya. Secara tulisan disampaikan kepada wanita itu atau kepada walinya juga bisa. Jadi kalau kita membicarakan email ya, saya pikir email ini juga termasuk yang namanya tulisan ya, khitbah melalui tulisan. Nah tentu karena email itu tulisan, maka itu boleh saja dilakukan ya. Yang penting pihak si wanita ini ya yakin bahwa itu email berasal dari si pengkhitbah. Jangan sampai itu email palsu seperti yang tadi ya, ada pemalsuan. Karena kita tidak melihat ya, email bisa dipalsukan ya, data bisa dipalsukan. Maka kalau memang yakin ya silahkan. Tapi jika tidak yakin ya sebaiknya dikonfirmasi ya, terus datang langsung ketemu orangnya, jelas ini siapa gitu. Tapi kalau dari email saja, jangan-jangan ini palsu gitu ya. Walaupun itu memang secara syariah diperbolehkan, tidak ada masalah. Oh gitu ya, jadi kalau memang kita sudah yakin, kita sudah benar-benar tahu bahwa ini memang email si terkait itu, it's okay sebenarnya secara syariah. Oke baik, Profesional Muda kami akan kembali setelah satu jeda yang berikut ini, akan membaca beberapa SMS yang lainnya. Agaknya topik ini ternyata cukup banyak mendapatkan perhatian. Jadi banyak yang mau nanya nih soal jodoh. Kembali Anda ikuti Visi Ramadan. Baik, Profesional Muda masih di Visi Ramadan ya. Kita lanjutkan baca SMS ya Ustaz ya. Ini sudah ada beberapa yang masuk. Insya Allah mudah-mudahan bisa kebaca semuanya. Ada Mas Rizal di Pajangan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Satu, batas antara lamaran dengan hari pernikahan itu berapa lama? Apakah ada ketentuan waktunya dalam Islam? Dan yang kedua, gimana caranya dalam tanda kutip pacaran yang Islami? Baik. Silakan. Oke, mungkin yang pertama dulu ya. Jadi mengenai batas waktu lamaran dengan pernikahan. Ya. Baik. Jadi sepanjang pengetahuan kami ya, memang tidak ada satu dalil pun ya, baik dalam Al-Quran atau mungkin As-Sunnah ya, yang menetapkan hal itu ya. Jadi berapa waktunya secara persis, itu tidak ada. Tidak ada ketentuan. Jadi baik minimalnya ya, ataupun maksimal. Jadi harus segera dalam waktu sekian tidak ada, atau paling lama sekian juga tidak ada. Oh, jadi gitu. Tidak ada batasan secara syariah ya. Tetapi ya, ini ada tapinya, walaupun ya tidak ada batasan, tetapi bukan berarti terus bebas ya. Misalnya melamar sekarang. Maunya 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Itu tentu tidak bisa kita jalankan demikian ya. Jadi bisa jadi ya, batasnya itu hanya dalam hitungan menit ya. Sekarang dilamar, langsung nanti siang, nanti malam langsung nikah misalnya. Oh, bisa. Okay. Atau mungkin selama bulan depan juga bisa. Jadi jaraknya itu apa? Jarak itu adalah jarak di mana waktu untuk persiapan. Oh, jadi misalnya saya menghibah gitu ya. Nah, tentu kan butuh persiapan untuk menikah ya. Menyiapkan maharnya, menyiapkan walimahnya, pestanya seperti apa. Kan butuh waktu. Mengirim undangan juga butuh waktu. Perizinan. Nah, gitu masuk ya. Perizinan ya. Atau mungkin sekarang mengurus di kantor KUA itu kan juga butuh waktu. Betul. Nah, sehingga waktu itulah yang disebut sebagai jarak ya. Tapi kalau sengaja berlama-lama, ini nggak boleh. Jadi, ibaratnya semacam mau membeli, tapi dia belum punya duit gitu ya. Saya beli ya HP ini ya. Kapan belinya? Ya besok lah kalau saya sudah punya uang. Nah, ini nggak boleh. Jangan dijual dulu sama orang gitu ya. Jadi itu tidak boleh seperti itu. Jadi melamar orang, tapi dia belum siap nikah gitu. Hanya sekedar memesan saja gitu ya, kayak inden saja gitu ya. Bukan, nggak boleh seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua tadi, cara pacaran yang Islam. Mengenai cara pacaran yang Islam ya. Jadi kalau pacaran yang Islam itu memang ada. Caranya gimana? Nikah dulu gitu ya. Nah, jadi kalau sudah nikah, silahkan pacaran ya. Sepuasnya. Tetapi kalau sebelum nikah, ini memang tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi kalau pacaran yang sebelum nikah, itu pasti mengarah pada perbuatan yang haram ya. Yang minimal kan berduaan ya. Berduaan itu sudah haram. Kalau sudah haram nanti ya, ada setan yang lewat itu kan. Ayo, terus nanti berpegangan ya. Menyentuh kulit itu juga haram ya. Nanti menyentuh lebih dalam lagi. Akhirnya terjadi yang namanya perzinaan. Itu sangat diharamkan dalam Islam ya. Bahkan hukumnya sangat keras ya. Sehingga kalau kita ditanya pacar yang Islami seperti apa? Ya jawabannya, ya nikah dulu gitu ya. Pacaran yang setelah menikah dilakukannya. Kemudian ini Mas Anto dibantu. Ustadz, boleh nggak kita bercanda dengan lawan jenis di media chatting seperti WM atau Facebook? Kemudian lanjut dari Pak Wahyu di Bambang Lipuro. Bagaimana solusi Islam dalam mencari jodoh? Apakah banyaknya orang yang jomblo di usia 30-40 tahun ini adalah karena Islam tidak punya solusi? Yang pertama tadi yang bercanda ya. Iya. Bolehkah kita bercanda di internet ya, mungkin via chatting ya. Nah, maka memang ini ada batasan ya. Jadi ada batasan. Jadi walaupun ya tadi di depan sudah kita singgung bahwa di internet ini tidak dalam satu tempat ya, sehingga dalil mengenai haramnya berkhulwat itu tidak bisa kita pakai. Tapi bukan berarti itu boleh ya. Mengapa ya? Karena dengan lawan jenis itu ada aturan main ya. Dimana kalau kita sudah bercanda itu kan berarti bersenang-senang. Bersenang-senang dengan lawan jenis. Dalam Islam bersenang-senang dengan lawan jenis itu ya harus dalam kerangka pernikahan. Kalau belum nikah, nggak boleh bersenang-senang. Berarti hanya sebatas seperlunya saja. Tadi yang sudah kita singgung ya. Jadi kalau bersenang-senang apalagi sampai bercandanya kelewatan ya, maka itu tentu tidak diperbolehkan ya. Jadi kalau kita katakanlah ya, ingin harus berinteraksi dengan lawan jenis melalui media internet ya, ya jangan bercanda gitu ya, jangan bercanda ya apalagi yang kelewatan ya. Jadi seperlunya saja sehingga kita tidak istilahnya menjurus ya. Jadi yang setan itu kan selalu mengipas-ngipasi ya agar ya kita tuh melakukan perbuatan haram ya. Jadi dikipas-kipasi ya, mungkin awalnya via chatting ya, chatting. Kemudian nanti janjian ketemu. Janjian ketemu ya. Mungkin nanti telepon-teleponan meningkat kan? Iya. Nah, nanti kemudian janjian ketemu dan seterusnya akibatnya menjadi perbuatan yang haram. Tapi kalau kita di Facebook nih kan bisa ketemu dengan siapa saja, bahkan teman kuliah zaman dulu nih misalnya. Ya, ya. Saat itu gimana dong? Kan kita cuma sekedar pengen tanya-tanya kabar, ngobrol dan lain sebagainya. Baik, kalau hanya keperluan umum ya, tidak masalah ya. Oke, jadi kalau sekedar tanya kabar atau mungkin kan kerja di mana ya. Jadi memang sekedar say hello lah katakanlah, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah ketika sudah kebablasan tadi. Sudah nih. Bawa yang namanya mesra-mesraan itu ya. Ya, ada nafsu di situ ya. Jadi kata kuncinya ada nafsu yang bermain di situ. Hati-hati ya, Mas Anto ya. Terus ini tadi, bagaimana solusi Islam dalam mencari jodoh? Apakah ini banyak orang yang masih single melajang ini karena nggak ada solusi dari Islam? Baik. Jadi sesungguhnya justru ya, kalau kita cermati tadi salah satu sebab mengapa internet jadi pilihan kan karena memang banyak saat ini, baik laki-laki atau perempuan ya, itu sudah berusia 30 atau bahkan 40 itu belum dapat jodoh. Nah, ini siapa yang salah? Apakah Islamnya yang salah atau siapa? Nah, sesungguhnya kalau kita mau berpikir secara jernih, sesungguhnya yang salah bukan Islamnya. justru ya kapitalisme ini ya, ya aturan sekuler ini yang membuat kita itu telat nikah gitu. Kenapa Ustaz kau menyalahkan sekularismenya? Nah, karena sesungguhnya Islam punya konsep tentang pernikahan ya, di mana ya misalnya tentang wanita nih yang telat nikah dalam Islam ya. Wanita itu ya wajib dicarikan oleh orang tuanya, bapaknya wajib mencarikan. Jadi dia tidak harus mencari sendiri, justru dicarikan. Jadi misalnya sudah usia balig ya, atau katakanlah usia 17 tahun lah. Okay. Nah, itu dia sudah harus menikah atau sudah bisa menikah, itu bisa dicarikan oleh orang tua. Bahkan nggak harus 17 ya, di bawahnya pun bisa gitu ya. Jadi nggak harus menunggu sampai balig. Okay. Artinya masih anak-anak pun sebenarnya bisa ya, kalau mau ya. Nah, kemudian mengapa saat ini kok banyak yang sampai tua tidak nikah-nikah? Sebenarnya ada banyak faktor ya. Tadi beberapa sudah kita singgung di depan. Tapi ada faktor lain yang tadi mungkin belum kita sebut ya. Faktor ekonomi. Nah khususnya nih bagi yang laki-laki ya. Dimana banyak laki-laki yang sebenarnya sudah ingin menikah. Secara biologis sudah mampu. Tetapi secara finansial belum mampu, tidak bisa. Sehingga dia harus nunggu dulu. Ya besoklah kalau sudah penghasilan saya 2 juta per bulan misalnya gitu ya. Kalau udah 15 juta gitu ya. Sudah 15 juta dan seterusnya. Sudah ya. Mobilnya 7. Sehingga ini ditunda-tunda ya. Karena memang mungkin dia ngitung ya hidup di Jogja katakanlah. Wah ini minimal sebulan 2 juta ini misalnya. Kalau penghasilan saya baru 500 ribu ini nggak cukup. Kasihan istri misalnya ya. Sehingga dia menunda nikah. Karena yang laki-laki menunda nikah ya. Maka otomatis apa? Yang perempuan ini kan juga tertunda juga, ya, sehingga akibatnya efeknya itu berantai ya, dari satu kasus merembet pada kasus-kasus yang lain. Ya. Padahal dalam Islam sendiri ya ini ada satu kisah yang menarik di mana menikah muda itu sangat sangat mungkin gitu ya. Saya ambil contoh ya ini di masa keemasan Islam, di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada satu kisah yang sungguh luar biasa. Jadi pada waktu itu ya, ini kisah dari Abu Ubaid yang mengisahkan Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ya, di ibu kota. Mengirim surat kepada gubernurnya. Ya. Nah, diperintahkan ya gubernur itu untuk membayar ya semua gaji. Ya tentu saja ya, semua gaji di provinsi itu. Dia dijawab, saya sudah membayar semua gaji dan hak mereka. Tapi uang negara ya, uang negara di Baitul Mal masih banyak. Kemudian khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan lagi, oke, carilah orang yang dililit utang, ya. Tapi dia tidak boros ya, jadi memang dia butuh utang ya. Dan berilah ia uang untuk melunasi utangnya. Nah, ini kan baik sekali nih. Seorang kepala negara memerintahkan gubernurnya untuk cari orang yang punya utang, kalau nggak, ya nggak bisa nyaur ya, nggak bisa mengembalikan, bantu dia melunasi. Luar biasa kan? Nah, tapi ini ada yang luar biasa lagi nanti di belakang nih. Kemudian sudah dicari ya, dan dikirim balasan ya. Saya sudah membayar utang seluruh warga negara yang punya utang. Tetapi di Baitul Mal, ya di kas negara, masih banyak uang. Wah, kaya banget nih negaranya ya. Kenapa saya nggak hidup di zaman itu aja ya? Ya. Nah, maka kemudian khalifah ini perintah lagi. Kalau begitu, cari orang ya. Kalau ada orang yang lajang ya, masih single, masih bujang ya. Ia tidak punya harta, tapi dia ingin menikah ya. Maka nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Nah, ini luar biasa kan? Okay. Ya, ternyata ini ada kelanjutannya. Dan dikirim surat lagi. Saya sudah menikahkan semua yang pengen nikah. Tetapi ternyata di kas negara masih banyak uang. Masih banyak ya. Lagi. Kenapa nggak dikasihin saya aja? Ya, luar biasa. Ini menunjukkan ya, bahwa di sistem Islam sesungguhnya menikah muda itu bukan masalah. Mengapa? Karena banyak orang yang punya pekerjaan. Ya. Pekerjaan itu dijamin oleh negara. Kalau toh ada yang kurang, padahal dia sudah pengen nikah, dibayar oleh negara. Okay. Luar biasa. Ini kalau sistem Islam dijalankan. Sementara sekarang kita hidup di alam, tadi kita sudah sebutkan kapitalisme, sekularisme. Negara nggak peduli ya. Bahkan orang mau menikah itu bukannya dibiayai, disuruh bayar itu ya. Di kantor KUA kita bisa lihat ya, di Jogja berapa, di Surabaya berapa, semakin kota semakin mahal ini. Jadi nikah itu, wah menakutkan sekali ini. Harus punya duit nih. Dan belum lagi Islam. Budaya masyarakat yang menuntut ada pesta yang besar dan lain sebagainya. Ustaz, ya. Nah, ya, kemudian tadi hubungannya dengan pekerjaan. Tapi bagaimana jika yang laki-laki nih, memang dia belum punya pekerjaan yang cukup layak untuk bisa menghidupi keluarganya? Ya, tentu dia harus bekerja dulu ya. Karena memang dalam Islam ya, laki-laki itu sebagai nanti kepala rumah tangga, dia harus bertanggung jawab. Jadi dia tidak mungkin ya kalau dia menikah sementara dia tidak bekerja, nanti dia hidup dari mana ya. Ya, walaupun mungkin yang perempuan bekerja ya itu kasih pelayan, tapi sebaiknya ya hendaknya yang bertanggung, bahkan yang bertanggung jawab itu adalah yang laki-laki. Jadi tidak bertanggung jawab ya kalau misalnya dia menikah, dia nggak punya pekerjaan. Oke. Mau dihidupi dengan apa? Oke. Ini juga ada hubungannya dengan merupakan korban dari sistem kapitalisme ini juga kah, Ustaz? Iya, betul sekali. Jadi saat ini mengapa kita kok sulit cari pekerjaan? Ini akibat dari tidak dijaminnya pekerjaan itu oleh negara. Padahal sebenarnya kalau negara itu dikelola dengan baik ya, dengan syariah ya, sebenarnya negara itu bisa mendistribusikan kekayaan itu kepada seluruh warganya. Tapi sekarang tidak. Di mana banyak warga negara itu yang tidak punya pekerjaan bukan karena malas ya, bukan karena tidak punya kemampuan bekerja, tapi karena memang tidak ada pekerjaan. Nah, ini kan berbeda. Bukan malas ya, tapi karena memang tidak ada. Kenapa tidak ada? Negara tidak membuka lapangan pekerjaan. Baik, kita break dulu, nanti ada beberapa SMS yang sudah masuk, mudah-mudahan semuanya bisa terjawab, tapi coba nanti kita akan jawab dengan ngebut Ustaz ya, setelah jeda yang berikut ini masih di Visi Ramadan. Kembali, Anda ikuti Visi Ramadan. Ya, Profesional Muda masih di Visi Ramadan. Ini topik yang ternyata banyak mendapatkan tanggapan dan banyak yang pengen dibantu nih soal jodoh nih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akan jadi manfaat lah ya buat kita Profesional Muda. Ini ada yang curhat nih. Saya nih sebenarnya sudah ikhlas kalau Allah belum memberi jodoh. Tapi ini mungkin begini nih maksudnya, tapi saya menghadapi cobaan-cobaan dan tekanan-tekanan sehingga merasa tidak nyaman dalam menjalani hidup. Nah, gimana solusi untuk menjaga diri, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Ustaz? Baik, jadi ini nggak dijelaskan tadi ya, Mbak atau Mas ya? Iya. Jadi begini, ada satu pengalaman menarik yang saya pikir perlu kita ambil pelajaran ya. Ini dari saudara kita yang lain. Jadi ada ya, ini seorang wanita kalau yang di sini ya, kisah nyata. Dia sampai berproses ya, tapi kemudian gagal. Itu sampai 21 kali. Wow. Nah, jadi luar biasa. Wow. Jadi dia sekarang sudah usianya 30 lebih ya. Jadi sesungguhnya apa sih yang membuat kita tuh tertekan ya? Jadi begini, jodoh ini kan salah satu rahasia Allah ya. Jadi kita tidak tahu siapa jodoh kita besok ya. Kalau misalnya kita belum ya. Nah, termasuk juga ajal itu juga rahasia Allah. Nah, kemudian bagaimana sih sikap kita? Sikap kita itu yang diwajibkan itu kan berusaha. Masalah nanti hasil itu bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Kalau Allah memberi ya, ya dapat ya. Tapi kalau Allah tidak memberi ya, tidak dapat. Jadi yang diperintahkan apa? Kita itu terus berusaha. Tidak kenal menyerah, tidak putus asa, tidak frustasi ya. Tentu ya, karena kita seorang muslim, usaha itu adalah usaha yang dibenarkan secara syariah ya. Bukan berarti kemudian kita seakan-akan dalam tanda petik menjual diri gitu ya. Jadi menawarkan pada siapapun, tentu tidak. Tetap harus ada koridor-koridor ya. Tidak boleh berduaan, tidak boleh pacaran dan seterusnya. Tapi berusaha, berusaha yang islami. Bahkan dalam Islam pun ya, misalnya seorang wanita ya, dia kok tidak ada yang melamar ya sampai usia 30 lebih. Boleh sesungguhnya dia itu menawarkan diri ya. Boleh. Dia tidak dilarang ya. Misalnya seorang wanita, dia menawarkan pada seorang laki-laki itu boleh saja, tidak ada masalah gitu. Tapi kan ini kan jarang, saya pikir ya, seorang wanita yang menawarkan diri pada seorang laki-laki. Jadi kalau kita ingin menjaga diri ya, ya tentu kita harus ingat ya, harus ingat pada Allah ya. Dan sebisa mungkin kita berinteraksi hanya dengan orang-orang yang baik agamanya. Ya, baik. Ya. Pokoknya berkumpullah dengan orang-orang yang memang baik, pasti lingkungannya juga baik gitu ya, Ustaz ya. Baik, kemudian ini ada Uun. Assalamualaikum, saya punya banyak teman di Facebook, tapi gimana Ustaz kalau dalam waktu yang sama ada beberapa teman yang minta berkenalan lebih jauh dengan saya, apakah boleh? Oke. Baik, barangkali ini karena memang luar biasanya Facebook ya, sehingga saking banyaknya teman ya. Pasti foto yang dipajang cakep banget nih. Iya, sehingga banyak yang berminat. Oke, yang perlu kita garis bawahi ya, yang pertama itu adalah status ya. Okay. Orang yang ingin berkenalan lebih jauh itu statusnya baru sekedar ingin berkenalan atau sudah jatuh cinta. Itu berbeda nanti ya. Oke, kalau yang pertama misalnya baru sebatas berkenalan, belum sampai cinta ya, belum sampai meminang, maka itu tidak masalah. Jadi misalnya seorang wanita ya, kemudian dia ada laki-laki yang berkenalan ya, salah laki A dan laki-laki B, laki-laki C, tidak masalah kalau hanya sebatas berkenalan ya. Tetapi kalau sudah sampai hitbah ya, jadi hitbah itu misalnya seorang laki-laki menyatakan saya ingin menikahi kamu, dan perempuannya bilang, oh ya saya bersedia gitu ya. itu sudah khitbah berarti. Mm-hmm. Maka di saat itu dia tidak boleh menjalin hubungan dengan pria yang lain, sudah haram. Ya. Mm-hmm. Sehingga bagi seorang laki-laki kalau dia ingin menghitbah atau meminang seorang perempuan, hendaknya dia selidiki dulu, wanita ini sudah ada yang punya atau belum. Sudah ada yang punya dalam artian belum, bukan berarti menikah ya, tapi sudah dilamar atau belum. Gitu ya. Okay. Kalau dia sudah dilamar, maka itu tidak boleh ya, karena memang Islam itu melarang laki-laki yang meminang ya wanita yang sudah dipinang. Jadi ada sabda Nabi ya, seorang mukmin adalah saudara mukmin yang lainnya. Maka tidak halal ya bagi seorang mukmin itu membeli barang yang telah dibeli saudaranya dan mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah saudaranya ya, hingga laki-laki itu meninggalkannya. Jadi kalau sudah dipinang ya, sudah dalam proses menuju nikah, tiba-tiba datang laki-laki lain, ini harus ditolak, enggak boleh. Kecuali kalau sebelum itu datang sudah ditolak duluan ya, jadi ada yang meminang atau mungkin dibatalkan, boleh datang. Okay. Tapi selama belum dibatalkan, tidak boleh. Enggak boleh, terboden. Enggak boleh ya. Oke, okay, tapi kalau cuma berkenalan aja enggak apa-apa Mbak Ubun ya, asal itu tadi ada koridor yang harus dipatuhi. Kemudian, ini enggak pakai nama juga. Saat ini dengan perkembangan internet yang maju, maka jarak tidak menjadi halangan. Jika misalnya berkenalan dan ingin melangkah ke jenjang yang lebih jauh, oke ini nggak jelas nih apa. Tapi soal kayaknya kalau misalnya bolehkah atau tidak gitu ya melalui internet, sejauh ini sudah kita bahas terus ya. Kemudian ini Mas Abdul di Pajangan. Ustadz mau nanya, jika ta'aruf lewat internet aman tidak? Gimana proses ta'aruf yang benar? Oke. Baik, ta'aruf itu berarti perkenalan menuju proses pernikahan. Kalau aman atau tidak, ini tergantung orangnya sesungguhnya ya. Jadi kalau dia hati-hati ya aman, tapi kalau dia tidak hati-hati, sembrono ya tidak aman. Nah, jadi tergantung orangnya ya. Saya tidak mengatakan tidak aman, tapi tergantung orangnya. Walaupun rekomendasi saya sebaiknya sih jangan via internet ya, ya langsung saja gitu ya. Nah, lantas bagaimana kalau kita pengen ta'aruf yang islami ya? Jadi yang pertama, ta'aruf itu ya, atau perkenalan itu dalam rangka pernikahan. Ya. Jadi bukan dalam rangka sekedar having fun, seneng-seneng pengen ngumpulin foto gitu ya, tidak. Tapi ingin dalam rangka pernikahan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin menikah, memang kita harus berkenalan. Sehingga tidak membeli kucing dalam karung. Karung. Ya. Jadi kenalan dulu, kamu namanya siapa, sifatnya apa, dan seterusnya. Tentu nih, kalau kita berkomunikasi sebatas yang diperlukan untuk mengetahui ya, bahkan barangkali ya, kita tidak harus bertemu orangnya sering-sering. Mungkin kita justru bertemu orang tuanya, tanya, ini si mbak ini gimana sifatnya, dan seterusnya. Atau mungkin bertanya kepada temannya. Tidak harus ketemu orangnya, mungkin ketemu orangnya sekali saja lihat, oh begitu toh, berarti sama dengan fotonya gitu kan. Fotonya cantik, orangnya cantik juga gitu kan. Itu membuktikan saja. Itu yang pertama, jadi interaksinya dibatasi. Yang kedua, kalau kita sudah mantap, maka segera khitbah, dipinang. Jangan dibikin lama. Ta'aruf terus ya sampai bertahun-tahun nggak dilamar-lamar. Jadi harus kemudian dipinang ya, setelah dipinang oke, tentukan hari ya, kemudian menikah. Jadi intinya jangan hanya untuk senang-senang dibikin lama gitu. Jangan tidak boleh gitu ya. Oke, terakhir SMS dari Hesa di Condong Catur. Bagaimana Ustadz efektivitas mencari jodoh lewat internet? Nah loh, mengingat ini kan dunia maya yang kadangkala banyak masalah seperti ketidakjelasan orang, waktu, dan lain sebagainya. Sebenarnya dari tadi juga kita membahas soal ini ya, resiko-resikonya. Tapi mungkin bisa disimpulkan sekalian nih Ustadz soal mencari jodoh lewat internet ini. Baik, jadi mencari jodoh via internet ya, kita tegaskan bahwa itu bukan satu hal yang haram. Itu boleh ya kita lakukan ya. Bahkan itu dalam rangka menjalankan perintah ya, perintah Allah. Itu menikah adalah sunnah Nabi. Tapi yang harus kita jaga adalah tetap harus dalam koridor syariah. Jadi misalnya kita tuh harus mencari jodoh kok via internet, ya. Maka silahkan saja, tidak masalah. Dan memang sudah terbukti banyak yang berhasil itu ya. Tapi harus diingat bahwa itu ada risikonya. Nah sekarang yang kita perlukan itu adalah pemahaman kita mengenai risiko. Ya. Jadi bagaimana risikonya? Sehingga kalau memang kita berniat serius, sebaiknya begini, kita sudah kenal dulu ya dengan orang yang akan kita ajak untuk menikah. Sudah kenal, mungkin dikenalkan ya melalui ustadznya, melalui saudaranya itu bisa. Nah kemudian proses itu bisa dibantu oleh internet. Jadi misalnya kita ingin bertukar foto, biodata, bisa kita kirim melalui internet. Tidak harus bertemu langsung ya, mengantarkan amplop berisi foto, tidak harus ya. Tapi kita bisa berkirim via email. Jadi kita sudah kenal dulu, kemudian dibantu oleh internet. Okay. Bukan mencarinya itu di internet. Ya, ini dari kami, saran saya seperti ini. Oke. Ada sih yang berhasil, tapi jangan lupa yang tidak berhasil bahkan tertipu juga nggak sedikit ya, Ustaz ya. Oke. Baik, terakhir kalau pertanyaan dari saya nih Ustaz, ini kan sekarang zaman ketika orang ini sudah gimana ya, yang namanya kalau nggak punya Facebook tuh dianggap nggak gaul. Yeah. Sementara di satu sisi juga dikaitkan dengan soal pencarian jodoh, banyak teman-teman yang juga sudah kebingungan gitu ya, mau pakai cara apa lagi nih saya cari jodoh, sehingga mereka sekarang apapun media komunikasi itu digunakan. Mungkin ada nggak pesan buat teman-teman, buat profesional muda yang sekarang ini masih sibuk mencari jodoh sehingga sampai saking bingungnya nih cari jodoh, kepikiran juga nih untuk pokoknya asal kenalan deh di Facebook. Oke. Jadi jangan sampai ya, kita itu kalau sudah kepepet apapun dilakukan, itu tentu jangan. Jadi sesungguhnya Allah itu berdasarkan persangkaan kita. Kalau kita tuh punya persangkaan berhasil, insya Allah kan berhasil. Nah sesungguhnya kalau ya, kuncinya kan kita kan pergaulan kita. Kita tuh sering bergaul di mana? Kalau kita sering bergaul di antara orang-orang yang bermasalah, kita pasti menjadi orang yang bermasalah. Tetapi kalau kita tuh bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang baik itu misalnya komunitas pengajian gitu ya, insya Allah, Allah akan membantu kita. Jadi kalau kita itu menolong agama Allah, insya Allah, Allah itu menolong kita. Berarti kalau kita itu, katakanlah, kok belum dapat jodoh ya, perlu dikoreksi. Selama ini kita ngapain aja gitu ya. Apakah kita sudah ya bergaul dengan orang-orang baik? Karena apa? Berdasarkan pengalaman juga nih Mbak. Banyak orang-orang yang baik ya, dia belum sempat mencari, sudah dicarikan. Jadi kita lari. Mau tidak? Anda menikah dengan gadis ini. Mau enggak dengan ini? Banyak pilihannya dan baik semua. Ini kalau memang dia orang yang baik ya, dan dia selalu ingin yang terbaik. Ternyata dia ditawari. Tetapi ya, kalau dia tidak ke sana, dia tidak ke arah komunitas yang baik, maka memang tawaran itu tidak ada. Bagaimana mungkin orang akan menawari seseorang yang dia tidak baik? Gitu. Jadi kuncinya, kita jadilah orang yang baik. Bagi diri kita, bagi lingkungan kita. Nanti insya Allah akan datang sendiri. Begitu Mbak. Orang juga percaya, nih orang ini baik nih. Gak apa-apa nih saya kalau teman saya, saudara saya jodohkan sama dia. Begitu kira-kira ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz untuk ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Insya Allah ini jadi manfaat ya bagi profesional muda dan sederet SMS yang curhat ini. Terima kasih juga profesional muda untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa, Visi Ramadan akan terus hadir bersama Anda setiap hari selama bulan Ramadan, sore hari jam 5:30 sampai jam 5:30. Saya Indah Suspita pamit undur bersama Ustaz Farid Maruf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.